teret teret tetet. Woi. Eh, sebelum lagu kuis dulu yuk. Kuis solusi 100%. Hai, hai. Kali ini kita menantang Samuel Zilguin. Oke, langsung telepon yuk. Halo Samuel, apa kabar? Halo, sehat dong? Eh, kesehatan harus selalu dijaga ya. Setuju. Siap Samuel? Siap. Pertanyaannya? Nah itu. Apa penyebab batuk? Makanan berminyak? Polusi? Satu lagi deh. Apa ya? Oh iya, perubahan cuaca ekstrim. Tiga-tiganya 100% benar. Yeah. Thank you Samuel, bikin kita tahu 100% hal penyebab batuk. Solusinya apa, Sam? Kalau aku, pasti minum Comics Herbal. Betul. Comics Herbal 100% mengatasi batuk. Dari daun lagundi yang dipercaya ampuh meredakan batuk dan mengencerkan dahak. 100% alami, 100% inovatif, 100% praktis. Oke, sampai ketemu di kuis solusi 100% berikutnya. Comics Herbal, 100% solusi batuk.